Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita melanjutkan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala. Iya, kita telah bahas dan telah kita baca pada pertemuan yang lalu, pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Iya, pertanyaan yang pertama adalah apa? Irfan Daud. Iya, apa kewajiban pertama atas seorang hamba? Kewajiban pertama atas seorang hamba apa? Iya, mengetahui perkara yang dengannya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mengetahui perkara yang untuknya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diciptakannya ya makhluk yang lain, langit, bumi, ya matahari, bulan, dan Allah tundukkan naam makhluk-makhluk untuk manusia, naam dalam rangka dan tujuan yang mulia. Apa itu perkara tersebut, Rangga? Perkara tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan yang Allah ciptakan dengannya bahkan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita hidup di dunia, kita melakukan ibadah, ya, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ada hari pembalasan, ya, hari dikembalikannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing kita tentunya meyakini kita di dunia ini akan hidup sementara saja. Ya, hidup sebentar, kemudian ya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita perbuat ketika kita di dunia. Sehingga ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap orang-orang kafir yang mereka hanya meyakini kehidupan itu hanya di dunia saja. Sudah, setelah di dunia selesai. Tidak ada pembalasan, tidak ada hisab, sehingga Allah mencela mereka, orang-orang kafir. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Ini apakah kalian mengira bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, annama khalaqnakum abatha, kami ciptakan kalian itu abath. Ini abas itu tidak ada faedahnya, tidak ada ya sesuatu di baliknya. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apakah kalian mengira demikian? Maka Allah katakan, "Fata'ala Allahul Malikul Haq." Ini maha suci Allah, maha tinggi Allah dari hal tersebut. Allah menciptakan makhluk tanpa ada tujuan, tanpa ada na'am hikmah padanya. Sehingga dalam pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua, beliau Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang bahwasannya kewajiban yang pertama atas kita sebagai seorang hamba adalah mengetahui ya untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita di dunia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menggunakan apa yang kita punya, yang kita miliki, yang itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita gunakan dalam rangka, iya, melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, menjadikannya sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iya, bukan sebaliknya, iya, bukan sebaliknya kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan dalam rangka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa yang Allah berikan dari perkara dunia, iya, maka kita harus menggunakannya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, dan carilah dan jadikanlah apa yang Allah berikan dari perkara-perkara dunia itu, jadikan untuk mencari negeri akhirat. Yani untuk mencari dan dijadikan sebagai sarana, iya, untuk akhirat kita. Sehingga dengan itu tentunya seorang hamba akan, iya, menunaikan hak syukur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena telah kita ketahui semua, iya, arkanus syukur, ya, rukun syukur adalah di antaranya adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya di antara kenikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus para santri, ya, Allah berikan kepada kita apa? Nikmat sehat, ya, nikmat waktu luang. Maka apa? Hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya nikmat tersebut dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat suatu hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tentang keutamaan seorang pemuda. Ya, seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di atas ketakwaan kepada Allah, dia termasuk apa? Orang yang akan mendapatkan naungan nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka, yakni sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, di antaranya apa? Syabun nasha'a fi ibadatillah, atau syabun nasha'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian para menyatakan disebutkan sebagai pemuda, kenapa? Karena waktu muda, iya, waktu remaja adalah masa-masa yang kebanyakan mereka condong kepada syahwat. Ya, condong kepada perkara-perkara yang melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang pemuda, iya, seorang remaja, dia menggunakan waktunya, memanfaatkan, iya, nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam rangka beribadah kepada Allah, dia akan mendapatkan keutamaan tersebut, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya, syabun nasha'a fi ibadatillah. Sehingga ini termasuk dari syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Kita menggunakan apa yang kita miliki yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu luang kita untuk qiraatul Quran. Kita gunakan waktu luang kita untuk, ya, muraja'ah, mudzakarah, pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Kita gunakan, ya, kesempatan waktu sehat yang Allah berikan, na'am, untuk sekian banyak ibadah yang bisa kita kerjakan. Karena ini adalah merupakan negeri amal. Ya, dunia adalah negeri amal, dan akhirat adalah darul jaza, negeri pembalasan. Sehingga barang siapa yang dia di dunia ini banyak beramal, ya, beribadah, tentu didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memanennya di hari kiamat nanti. Dia akan melihat hasilnya dan tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang dia di dunia, ya, menanam dan juga bercocok tanam, yakni dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama dia akan hasad, yakni akan memanen nanti di hari kiamat nanti. Man zara'a hasad, ya, barang siapa yang dia menanam dan berladang, maka dia akan memanen. Tentunya tidak akan seperti orang-orang yang akan menyesal di hari nanti. Orang-orang yang mereka ketika di dunia lalai, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka didatangkan di hari kiamat nanti, mereka minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, untuk menjadi seorang yang beriman, ya, maka itu adalah suatu penyesalan yang tidak akan naam, atau suatu penyesalan yang akan mereka rasakan ketika di akhirat nanti. Sehingga kita naam, sebelum datangnya penyesalan tersebut, ya, mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dari waktu luang, ya, waktu sehat, untuk kita gunakan, ya, dalam rangka ibadah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Hafidz rahimahullah, kata beliau dalam pertanyaan yang berikutnya, ma ma'na al-'abd? Ma ma'na al-'abd, apa itu makna dari kata al-'abd? Al-'abdu. Qala al-jawab, jawabannya kata beliau adalah al-'abdu in urida bihi al-mu'abbad ay al-mudhallal al-musakhkhar fa huwa bihadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqat. Ya, kata abdun, kalau yang diinginkan dengannya adalah al-mu'abbad, al-mudhallal, al-musakhkhar, yang ditundukkan, yang ditundukkan, maka ini kata beliau dengan makna ini mencakup semua makhluk. Ya, abdun kalau bermakna, ya, makhluk yang ditundukkan, maka makna ini kata beliau mencakup seluruh makhluk, maka seluruh makhluk adalah abdun, yakni yang mukminnya, yang kafirnya, ya, hewannya, dan juga yang lainnya, semuanya abdun. Sehingga kata beliau, min al-awalim al-uluiyah was-sufliyah min 'aqilin wa ghairihi, makhluk yang ada di alam semesta ini, yang di atasnya maupun yang di bawahnya, yang berakalnya dan yang bukan berakal, dan juga yang basahnya, yang keringnya, wa mutaharrik wa sakin, yang bergeraknya, yang diam, wa zahir wa kamin, yang nampak, yang tersembunyi, wa mu'min wa kafir, yang mukminnya, yang kafirnya, wa barrin wa fajir, yang baiknya, yang jeleknya, ini semua kalau dengan makna ini semuanya hamba. Iya. Mukmin dan juga kafir, iya, hewannya maupun manusianya, semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna mereka semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka. Sehingga kata beliau, al-kullu makhlukun lillahi azza wa jal marbubun lahu. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tadi yang disebutkan dari makhluk yang ada di langitnya maupun yang ada di buminya, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Marbubun lahu. Allah yang menjadi Rabb mereka, dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Musakhkharun bitaskhirihi. Mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mudabbarun bitadbirihi. Dan mereka diatur oleh pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang bermakna abd, iya, yang bermakna rububiyah, yakni Allah yang menjadi Rabb mereka semuanya, yang mukminnya, yang kafirnya, mereka semua hamba, iya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang menciptakannya Allah, yang mengatur mereka Allah. Qala wa likullin minha rasmun yaqifu alaih, dan setiap makhluk tersebut mereka memiliki garis yang mereka berdiri di atasnya dan tidak akan melampauinya. Qala wa haddun yantahi ilaih, dan juga mereka memiliki batasan yang mereka akan berakhir kepadanya. Kullun yajri li ajalin musamma, semuanya akan berjalan kepada waktu yang telah ditetapkan. Semuanya akan berjalan kepada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yatajawazuhu mithqala dzarrah, yang mereka tidak akan bisa melampauinya sedikit pun. Yang itulah atau melampaui apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Qala dzalika taqdirul azizil alim, yang demikian itu adalah ketetapan iya zat yang maha perkasa, zat yang maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbirul adlil hakim, dan pengaturan zat yang maha adil, zat yang maha bijaksana. Ini makna yang pertama, yakni ketika kata al-abd yang diinginkan adalah sesuatu yang ditundukkan, iya adalah atau bermakna dia naam semua makhluk yang Allah ciptakan, semua makhluk yang Allah ciptakan, dari yang mukminnya, yang kafirnya, yang baiknya, yang buruknya. Qala, kemudian yang kedua adalah wa in urida bihi al-abid al-muhib al-mutadhallil khussa dzalika bil mu'minin. Namun kalau kata abd ini, kata hamba ini dimaukan dengannya adalah al-abid, yakni yang beribadah kepada zat yang menciptakannya, yang mencintai zat yang menciptakannya, yang tunduk kepada zat yang menciptakannya, maka dikatakan atau dikhususkan ini bagi orang-orang yang beriman saja. Alladzina hum ibaduhul mukramun, yang mereka adalah hamba-hamba yang Allah muliakan. Wa auliya'uhul muttaqun, dan wali-walinya yang bertakwa. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yang mereka tidak akan pernah merasakan ya atau tidak ada pada mereka rasa takut, dan juga tidak akan mereka bersedih. Iya, kesimpulan yang beliau sebutkan Syekh Hafidz rahimahullah taala terkait dengan makna al-'abd ini adalah tentang makna al-'ubudiyah. Iya, 'ubudiyah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu semuanya ada tiga. Ya, sehingga kata 'abd di sini 'ubudiyah, yang pertama yang beliau sebutkan adalah ubudiyatur rububiyah. Ubudiyah rububiyah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pencipta semua makhluk. Sehingga semua makhluk itu adalah merupakan hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam firman-Nya, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Illa atir rahmani 'abda. Ya, tidak ada makhluk yang di langit maupun yang di bumi, ya ini mencakup semua makhluk. Ya, tidak ada satupun yang keluar dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur mereka. Allah yang na'am memberi rezeki kepada mereka. Sehingga ini apa? Ubudiyah rububiyah, yakni rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang umum kepada semua makhluk. Sehingga semua, kalau dengan makna seperti ini, semuanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendaknya. Tidak ada yang bisa keluar dari apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Sehingga tadi dikatakan apa? Semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. La yatajawazuhu mithqala dzarrah. Tidak akan bisa melampaui sedikit pun dari apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Ini ubudiyah yang pertama. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang kedua adalah ubudiyah khassah. Ubudiyah khassah, yakni ubudiyah yang khusus. Berarti apa? Yang lebih dari yang pertama tadi. Ini yang disebutkan yang makna yang kedua. Yani ubudiyahnya kaum mukminin yang mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah syariatkan. Kali ini berarti apa? Khusus bagi orang-orang beriman saja. Khusus bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak mencakup siapa? Orang-orang kafir. Tidak mencakup orang yang naam tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini khusus bagi hamba-hamba yang beriman. Sehingga dalam firman-Nya Allah sebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah khususkan apa? Ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Ini apa? Ubudiyahnya khassah, ubudiyah yang khassah. Yang dimaksud apa? Hamba-hamba yang melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sehingga ini khusus bagi kaum mukminin. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah ubudiyah khassatil khassah. Ubudiyah yang lebih khusus lagi daripada itu. Yani kata beliau, ini adalah ubudiyahnya para nabi dan para rasul. Ubudiyah para nabi dan juga para rasul, ini namanya ubudiyah khassatil khassah. Yani di atasnya kaum mukminin. Sehingga dikatakan kata beliau, ubudiyah khassatil khassah, karena apa? Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi para nabi dan para rasul dalam ibadah mereka. Tidak sama. Iya, seorang yang bukan nabi dengan seorang nabi dalam ibadah mereka. Iya, contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya, bagaimana beliau na'am beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Iya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersemangat yang tentunya ini tidak iya bisa dilakukan oleh satu pun dari kalangan umatnya. Iya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am beliau ketika ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika melakukan qiyamul lail sampai tatafattar qadama, sampai bengkak kaki beliau. Bengkak kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sampai seperti itu. Iya, mungkin kita Allah alam belum ada yang sampai seperti itu. Iya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan qiyamul lail, bacaannya apa? Sangat panjang. Iya, pernah siapa? Kalau enggak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ingin salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Iya, beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca surat Al-Baqarah. Kemudian Ibnu Mas'ud ketika itu berpikiran mungkin setelah Al-Baqarah selesai. Setelah selesai surat Al-Baqarah, lanjut lagi surat Ali Imran. Selesai Ali Imran, lanjut lagi surat An-Nisa. Berdiri, tidak berhenti. Ini menunjukkan bedanya ibadahnya para nabi dan para rasul dengan kaum mukminin yang lain. Sehingga ini yang beliau sebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang makna ubudiyah ini. Ada ubudiyah yang amah. Apa itu ubudiyah amah? Ini ubudiyah rububiyah. Yani semua makhluk itu Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada ubudiyah yang khassah, ini ubudiyahnya kaum mukminin yang menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan di sana ada ubudiyah yang khassatil khassah, ini ubudiyahnya para nabi dan juga para rasul. Karena kita meyakini tentunya para nabi dan para rasul juga apa? Hamba. Ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam firman-Nya, iya, tentang Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini makna dari iya, pertanyaan yang beliau sebutkan dalam pertanyaan ini adalah apa makna al-'abd? Beliau sebutkan ada dua makna dan ditambah lagi makna yang ketiga, ini makna ubudiyah khassatil khassah yang merupakan kekhususan bagi para nabi dan juga para rasul. Allahu a'lam. Soal-soal kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.